اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة مسجد عمر ابن الخطاب yang Allah muliakan، pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia، pendengar radio Roja Bandung، baik melalui radio di 14.6 AM untuk Bandung dan sekitarnya، melalui streaming di mana saja Anda berada، melalui YouTube dan Facebook، juga para pendengar radio Al-Bayan Cianjur، pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya، radio Insani Purbalingga، radio RIS di Kebumen، radio Amuba di Pangkal Pinang، radio Hidayah di Pekanbaru، radio Suara Kalbu di Papua Irian Jaya، juga para pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada، dan mungkin radio-radio lain yang ikut menyiarkan tapi tidak disebut namanya karena banyaknya. Kita alhamdulillah berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan tentang bulan Ramadan. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu bahwa saum termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Adapun manusia di dalam melakukan saum terbagi ke dalam 10 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang memenuhi 4 persyaratan untuk 6 persyaratan untuk saum. Siapa saja orang yang memenuhi 6 persyaratan ini, dia wajib melakukan saum di bulan Ramadan. Kalau tidak, dia berdosa besar. Apa saja 6 persyaratan ini? Pertama, dia muslim. Kedua, dia sudah baligh. Ketiga, dia berakal, tidak gila. Yang keempat, dia mukim. Mukim itu berada di tempat dia berdomisili, tidak sedang bepergian jauh. Kelima, dia mampu. Dan keenamnya, dia selamat dari seluruh penghalang untuk melakukan saum. Inilah 6 persyaratan. Pertama, muslim. Kedua, dia baligh. Ketiga, berakal. Keempat, mukim. Kelima, mampu. Keenam, tidak ada penghalang apapun. Orang seperti ini terkena kewajiban saum Ramadan. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, dia wajib melakukan saum. Yang terkena kewajiban saum itu, orang yang memiliki 6 persyaratan tadi. Ya. Adapun kalau dia kafir, maka dia tidak terkena kewajiban saum. Kalau toh saum, maka saumnya tidak sah, tidak dipahalai, dan dia hanya merasakan lapar dan haus. Sebab orang yang kafir wajib menunaikan kewajiban yang pertama dari rukun Islam terlebih dahulu, yaitu apa? Mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka wajib dia bersyahadat terlebih dahulu. Kalau dia umpamanya masuk Islam di pertengahan Ramadan, tanggal 15 dia baru masuk Islam, barulah sejak tanggal tersebut dia wajib saum. Adapun 15 hari yang pertama tidak harus diqadha karena belum terkena kewajiban. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya alias masuk Islam, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana kalau dia pas pagi hari tidak saum, dia makan minum, pas zuhur dia masuk Islam. Kalau dia di tengah-tengah hari di bulan Ramadan dia masuk Islam, maka dia wajib sejak keislamannya melakukan saum. Dia menahan diri dari makan, minum, dan syahwat sejak zuhur masuk Islam tersebut. Adapun dari pagi sampai zuhur sampai dia masuk Islam, itu sudah berlalu dan tidak perlu untuk diqadha. Jadi dia wajib menahan makan, menahan minum, menahan syahwat sejak dia masuk Islam. Inilah golongan pertama, golongan orang yang memenuhi 6 syarat yang tadi disebutkan. Yang pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal, keempat mukim, 5 mampu, dan yang keenam tidak ada penghalang. Golongan kedua, as-saghir, anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak terkena kewajiban saum. Kalau dia saum, bagus sebagai latihan bagi dirinya, tapi dia belum memperoleh pahala. Tapi kalau tidak saum, dia tidak terlatih. Tidak berdosa karena belum dituliskan amal-amalnya, tapi berisiko. Apa resikonya? Kalau tidak dilatih saum, saumnya nanti aja setelah balik, dia tidak terbiasa dan akan mengalami rasa berat untuk melakukan saum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil saghiri hatta yakbura, wa 'anil majnuni hatta yufiqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Yang dimaksud pena di sini, pena malaikat pencatat. Di kanan kita, kiri kita ada raqib dan atid yang mencatatkan amal kita, bahkan ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap, terkeluarkan, terkatakan oleh mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan juga ada atid. Itu yang mencatat dengan pena. Pena ini diangkat alias tidak dicatatkan dari 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ini amalnya baik yang baik ataupun yang buruk tidak dicatat. Siapa 3 golongan ini? Pertama, orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Kalau dalam tidurnya dia ngigau, dia ngelindur dalam keadaan tidak sadar, karena masih pikirannya di alam mimpi, tapi dia bangun membaca Al-Quran, wudhu, sholat dalam keadaan tertidur. Dia tidak dapat pahala. Kalau dalam tidurnya dia mukul orang, dia tidak berdosa karena dilakukan di luar kesadaran dia. Kedua, dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balig, anak kecil seluruh amal-amalnya belum dicatatkan, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Tiga golongan ini tidak dicatat amal-amalnya. Otomatis belum terkena kewajiban. Belum wajib sholat, belum wajib saum, tidak wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Tapi anak kecil harus disuruh oleh orang tuanya untuk saum sebagai latihan dalam melakukan ketaatan. Ini juga yang dilakukan oleh generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Qad kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim yusawwimuna auladahum wa hum sigharun wa yadhhabuna ila al-masjid faij'aluna lahum lu'bah min al-ihan fa idza bakau min faqdi ta'am a'tawhum lu'bah yatalahawuna biha. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak mereka untuk saum dalam keadaan masih kecil, belum balig. Mereka membawa anak-anak itu main ke masjid dan membuatkan alat permainan yang terbuat dari bulu. Kalau anak itu nangis karena lapar, ingin makan, ingin minum, diberikan mainan itu jadi anteng lagi. Lupa lagi kepada lapar, lupa lagi kepada haus, sampai mereka tiba pada waktu maghrib baru berbuka. Jadi walaupun anak kecil belum terkena kewajiban, tapi harus dilatih, dipersiapkan. Pas balik itu sudah terbiasa, termasuk sholat. Nabi SAW bersabda, murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra sinin. Kata Nabi SAW, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka itu berusia 7 tahun. Padahal 7 tahun belum terkena kewajiban, ya. Dan pukul kalau sudah 10 tahun masih gak mau sholat. Padahal 10 tahun juga belum balig, belum wajib. Jadi diperintahkannya 7 tahun. Kalau 10 tahun masih belum benar atau belum mau, pukul. Memukul anak ketika tidak sholat usia 10 tahun ibadah, karena melaksanakan perintah Nabi SAW. Jadi 7 tahun awal diperintah, bukan awal diajari. Kapan diajarinya? Jauh sejak dini. Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala ketika ditanya kapan kita mulai mengajari anak untuk sholat, beliau menjawab, ketika anak itu sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ajari sesuai dengan kemampuan dia, daya tangkap dia dalam menyerap pelajaran. Dengan cara dibawa dulu ke masjid atau suruh melihat ayah ibunya sholat. Anak itu biasanya kata orang Sunda mah tuturut munding, ikut-ikutan. Ayahnya ruku, ikut ruku. Ayahnya sujud, dia tiarap, gitu kan. Biarkan dahulu. Jadi 7 tahun itu sudah bisa, sudah tahu, sudah paham tentang sholat, jumlah rokaatnya, waktunya, bacaannya, gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sudah faham, sudah benar. Salatnya 7 tahun perintahkan, ayo salat. Sebelum 7 tahun tidak diperintahkan, tapi diajari. Nah setelah 7 tahun sudah bisa semuanya. 10 tahun belum bisa, belum mau, pukul. Pas sudah balig, terkena kewajiban sholat, dia sudah terbiasa. Ya, demikian juga saum. Apa tanda seorang anak sudah balig? Ada 3 tanda seorang anak sudah balig. Pertama, inzalul mani bihtilam au bighairih. Pertama, kalau anak itu sudah keluar sperma, baik karena mimpi basah atau karena yang lainnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau sudah mengalami keluar sperma, sengaja atau tidak sengaja, dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur, maka sudah balig. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 59, wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhanu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Apabila anak itu sudah balig, maka maksud sudah balig di sini sudah al-hulum. Al-hulum maknanya adalah mimpi basah. Maka si anak itu sudah dewasa, dia wajib minta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, sebagaimana wajibnya orang lain minta izin. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang muhtalim. Makna muhtalim sudah dewasa, dan kedewasaannya ditandai dengan apa? Dengan keluar mimpi basah atau keluar sperma. Ini yang pertama. Kedua, nabatu sya'ril anah wa huwa sya'irul khasn yambutu haulal qabul. Ada bulu al-anah. Bulu al-anah adalah bulu yang tumbuh antara kemaluan dan bujal, lawan bahasa Indonesia pusar atau udel. Kalau itu sudah tumbuh, maka dewasa dia, maka dia sudah balig, walaupun belum pernah mimpi. Walaupun usianya belum 15 tahun untuk lelaki dan belum 9 tahun untuk perempuan. Ini dasarkan kepada riwayat dari Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu, ketika terjadi kasus Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu ada 3 di Madinah. Ada Bani Nadhar, Bani Quraidah, dan Bani Kunayqa. Salah satu di antara orang Yahudi yang ada di sana namanya Bani Quraidah, mengadakan perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perjanjian damainya itu adalah kalau salah satu pihak berperang dengan pihak lain, maka pihak yang lainnya harus membantu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang dengan suku bangsa lain, Bani Quraidah harus membantu ikut perang. Kalau Bani Quraidah perang dengan pihak lain, Nabi dan para sahabat membantu. Itu salah satunya. Ketika terjadi perang Ahzab, atau disebut juga perang Khandaq. Khandaq itu hanya parit. Disebut perang Khandaq karena Nabi SAW waktu itu membuat parit di sekeliling kota Madinah sebagai pertahanan. agar musuh nggak bisa nyerang. Disebut perang Ahzab karena musuh saat itu Ahzab. Ahzab itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku-suku bangsa di Arab waktu itu bergabung menjadi satu menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggali parit di sekeliling kota Madinah. Musuh nggak bisa masuk, nggak bisa lewat parit itu. Lebar, gak bisa dilompati dengan kuda sekalipun. Kalau mau melewati harus turun dulu. Nah ketika turun ditombak, dipanah, diapa gitu ya. Susah, gak bisa nyerang. Ya, bikin parit sekeliling kota Madinah kecuali di tempat yang ditempati oleh bangsa Yahudi Bani Quraylah. Di sana mah tidak digali sebab dijaga oleh Bani Quraylah. Tenang, ada sekutu, ada balad, ada kawan di sana. Ketika terjadi perang, Bani Quraylah itu bukannya menjaga, membela Nabi SAW, dibiarkan musuh masuk lewat sana tuh. Hianat terhadap perjanjian itu, Yahudi itu kayak begitu karakternya. Janji-janji tapi tidak ditepati, ya. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin, orang-orang kafirnya diporak-porandakan oleh badai pasir. Kemah-kemah mereka berterbangan. Mereka enggak bisa membukakan mata. Sedikit-sedikit buka mata, pasir masuk kelilipan. Akhirnya mereka mundur-mundur teratur pulang ke daerah masing-masing. Selesai perang Khandaq atau perang Ahzab. Tinggal Bani Quraizah nih. Nabi SAW sudah menggantungkan pedangnya mau mandi. Kata Jibril, kamu sudah menggantungkan pedang, adapun kami para malaikat belum. Masih belum selesai ini perang. Kata Nabi SAW, kemana lagi kita harus pergi? Musuh kita siapa nih? Bani Quraylah, tuh khianat. Akhirnya Nabi SAW mengambil kembali pedangnya dan kemudian pergi ke Bani Quraylah. Meminta pertanggungjawaban. Si Bani Quraylah ya pasrah. Ngaku sudah khianatnya. Akhirnya siap menerima hukuman? Siap. Tapi kata Bani Quraisy, yang menetapkan hukuman bukan engkau hei Muhammad. Akhirnya ada seseorang dari bangsa Yahudi juga ditunjuk oleh Bani Quraisy. Nih, si ini aja yang memutuskan hukuman sesama Yahudi. Mereka berharap kalau yang memutuskan sama Yahudi akan berpihak menguntungkan Yahudi Bani Quraisy. Nabi SAW setuju, boleh dia yang menetapkan hukuman. Hukumannya tidak terduga. Dia menetapkan seluruh laki-laki yang dewasa dibunuh dan wanita-wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Wah, luar biasa ya. Akhirnya itu sudah menjadi kesepakatan, ya diputuskan. Laki-laki dewasanya dibunuh. Wanita dan anak-anaknya tidak. Para sahabat kebingungan tentang ABG. Apa ABG itu? Bukan aki-aki baung. Tapi maksudnya anak baru gede remaja. Ini masuk dewasa apa masuk anak-anak? Tanggungnya harus dibunuh atau enggak? Akhirnya Nabi SAW merintahkan, lihat kalau ada bulu anah yang tumbuh di dalam tubuh anak itu, bunuh dia. Karena dia sudah dewasa. Karena dia sudah ihtilam. Akhirnya para sahabat menangkapi remaja-remaja Yahudi Bani Quraylah. Lalu dilihat kalau ada tumbuh bulu anah dibunuh, kalau enggak maka dibiarkan karena dia berarti belum balig, belum dewasa. Sebagian ulama menyatakan salah satu di antara tanda si anak sudah balig, sudah dewasa lah tumbuhnya bulu al-anah tadi. Ini tanda yang kedua. Ketiga, Ketiga, kalau anak itu sudah usia 15 tahun, untuk laki-laki, baik dia itu sudah ihtilam atau belum, ada bulu anah atau belum, pokoknya kalau usianya 15 tahun sudah dianggap balig dan dewasa. Sebagaimana suatu saat pada waktu perang Uhud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma waktu itu masih kecil, usianya 14 tahun, mau ikut perang Uhud tapi tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika 14 tahun. Tapi ketika usianya 15 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk ikut berperang. Inilah tiga cara untuk menentukan seorang anak itu balig atau belum. Kalau sudah balig terkena kewajiban, tapi kalau belum balig belum terkena kewajiban, tapi dia harus diapa? Dilatih. Itulah golongan yang kedua. Golongan ketiga, al-majnun, orang gila, orang yang hilangnya kontrol akal pada seluruh ucapan dan tindakannya. Orang gila tidak terkena kewajiban walaupun dia sudah dewasa. Termasuk juga umpamanya orang yang lahir dalam keadaan cacat mental, walaupun dia sudah dewasa lebih dari 20 tahun, tapi akalnya sudah tidak berfungsi, maka tidak terkena kewajiban. Tadi dikatakan dalam hadis, rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena dari tiga golongan manusia, salah satunya wa anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia itu sembuh. Kalau sudah sembuh maka wajib terkena kewajiban apapun, baik sholat, saum ataupun yang lain-lainnya. Kenapa orang gila tidak sah? Karena tidak adanya niat di dalam hatinya. Walaupun umpama keluarganya, yuk nyuruh sahur, sahur bareng sahur. Setelah itu dari mulai subuh sampai maghrib tidak disediakan makanan dia. Terus dia ikut saum sampai maghrib. Maka tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada unsur niat di dalam hati orang itu. Karena dia gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Kalau tidak ada niat berarti dia tidak tidak sah amalan-amalan yang dilakukannya. Oleh karena itulah maka apabila ada orang yang saum dalam keadaan normal, pertengahan hari ketika saum mendadak dia gila, batallah saumnya. Itulah golongan yang ketiga. Golongan keempat, al-haram, alladhi balagh al-hadiyan wa saqata tamizuhu fala yajibu alaihi siyam wala al-it'am li suquti taklif anhu bizawari tamizihi. Keempat, orang tua yang sudah pikun, yang sudah hilang kontrol akal pada dirinya. Orang pikun itu sudah melebihi dari anak-anak. Kalau anak-anak bisa dinasihati, anak-anak bisa diberitahu. Kalau orang tua yang sudah pikun dikasih tahu, dinasihati, malah ngambek. Ada orang tua umpamanya sudah pikun, jam 9 dia mandi, jam 9 pagi kemudian sholat 4 rakaat. Ditanya uyut, biasanya uyut itu, uyut itu orang tua dari kakek kita ya. Itu sholat apa tadi? Sholat duhur. Belum waktunya Uyut, ini baru jam 9. Marah dia, sok tahu kamu. Kamu masih anak kecil gitu ya. Malah ngambek ya kayak begitu. Tapi pas sholat duhur tidak, pas adzan duhur tidak sholat. Sholat-sholat lagi nanti setelah maghrib. Dinasihati malah ngambek. Yang seperti itu sudah pikun, maka sudah tidak terkena kewajiban. Sama dengan anak kecil, sama dengan orang gila. Makanya pas Ramadan, maka dia tidak terkena dengan kewajiban saum. Apakah harus it'am? It'am itu memberi makan orang miskin dalam bentuk fidyah. Tidak, dia tidak terkena kewajiban fidyah. Karena gugurnya taklif dari diri dia. Taklif itu pembebanan kewajiban. Dia tidak wajib saum. Kalau tidak wajib saum, maka tidak ada kewajiban untuk difidyahi. Sama dengan anak kecil. Anak kecil hidup, tapi dia tidak bisa, tidak kuat untuk makan lalu berbuka di siang hari. Apakah harus dibayar fidyah? Enggak. Apakah harus diqadha nanti? Tidak. Kenapa? Karena dia belum terkena kewajiban. Demikian juga orang gila. Demikian juga orang yang sudah pikun tadi. Sudah dia tidak wajib apa-apa. Termasuk tidak harus dibayar dengan fidyah karena gugurnya kewajiban saum pada diri orang itu. Inilah yang keempat. Kelima, al-ajiz anisyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu kal-kabiri wal-maridi maradan la yurja bar'uhu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang kelima adalah orang yang tidak mampu secara permanen untuk melakukan saum. Yang tidak mungkin lagi nanti muncul kemampuan untuk saum. Seperti orang yang sudah manula, manusia lanjut usia. Umpamanya di atas 70 tahun. Sudah enggak kuat saum. Lemes gemeter saum. Ya. Maka dia boleh berbuka. Harus diqadha enggak? Enggak, kalau nanti Syawal tambah tua, tambah lemah ya. Tahun depan apalagi, belum tentu masih hidup tahun depan. Atau orang yang sakit kronis dan kata dokter entah kapan sembuhnya, entah bisa sembuh ataupun tidak. Seperti orang yang sakit kanker, seperti orang yang memiliki sakit mah yang kronis, maka dia tidak mampu. Yang mah yang kronis kan harus ngemil terus, sedikit telat makan perih, terus bisa muntah-muntah, bisa tambah parah, bisa ke rumah sakit, bahkan mungkin saja bisa mati. Maka orang itu boleh tidak saum. Maka berbukalah. Dan orang yang seperti ini wajib membayar fidyah, bukan mengqadha. Karena kalau mengqadha tidak ada waktu, semakin nanti semakin tidak mampu. Maka orang itu wajib untuk membayarkan fidyah, memberi makan orang miskin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan saum, maka dia harus membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Fidyahnya itu oleh Allah sudah ditentukan memberi makan orang miskin, bukan memberi uang. To'amu miskin, to'am itu makanan, memberi makanan, bukan memberi uang. Maka siapa yang fidyah dengan uang tidak sah. Nanti fidyah nih dengan uang oleh orang yang menerimanya dibelikan petasan. Oleh orang yang menerimanya dibelikan baju, dibelikan pulsa. Tidak boleh dengan selain makanan, dengan uang atau dengan Ah, saya mah membayar fidyah sama pulsa saja ya, mumpung banyak pulsanya. Dikirim pulsa umpamanya 50 ribu, itu fidyah saya. Itu mah bukan memberi makanan. Fidyah itu kata Allah, fidyatu ta'amu miskin. Fidyah itu dengan cara memberi makanan kepada orang miskin. Baik makanannya itu mentah seperti sembakonya beras 1,5 kilo per hari, atau kita masak. Menunya yang biasa kita makan sehari-hari, jangan licik, sehari-hari kita makan dengan daging, pas fidyah dengan ikan asin. Gak boleh. Sehari-hari satu porsi kita makan umpamanya 25 ribu, pas mau fidyah pesen nasi bungkus 10 ribu satu bungkus. Tidak boleh yang seperti itu. Harus dengan menu yang biasa kita makan. Kalau beras yang sehari-hari kita makan sekilo 10 ribu, pas fidyah sekilo 5 ribu saja. Gak boleh. Harus beras yang biasa kita makan. Jadi boleh ini berasnya 1,5 kilo, setengah sok, atau kita dengan masak-masakan, baik kita yang masak atau membeli kena ke warung nasi dengan menu yang biasa kita makan. Satu hari kita berikan kepada seorang fakir miskin. Itulah golongan yang ke berapa? Kelima ya. Lima golongan lagi nanti kita akan bahas esok hari, karena ada 10 golongan manusia. Jadi lima golongan itu baru setengahnya. Yang pertama orang yang ya muslim, balig, berakal, mukim, mampu dan tidak ada penghalang. Kedua anak kecil. Yang pertama tadi wajib saum. Yang kedua anak kecil tidak wajib tapi harus dilatih. Yang ketiganya kita sudah jelaskan orang gila. Orang gila tidak wajib dan tidak harus dilatih, biarkan saja semau mereka. Kemudian yang keempatnya orang yang pikun juga biarkan saja semau dia. Orang gila, anak kecil dan orang pikun tidak wajib saum dan tidak harus diganti dengan fidyah ataupun qadha ya. Dan yang kelima, orang yang tidak mampu saum. Baik tidak mampunya itu karena usia yang tua, kondisi yang lemah secara permanen, atau karena punya sakit kronis yang juga permanen. Maka orang ini tidak wajib saum, tapi wajib diganti dengan membayar fidyah. Lima golongan yang tersisa, insya Allah nanti kita akan teruskan di hari esok. Sekarang penjelasan saya cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita persilakan dari bapak-bapak terlebih dahulu untuk bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang anak kalau dipukul, kalau tidak puasa sudah balik boleh dipukul. Ini bagaimana cara memukulnya Ustaz? Karena sekarang kan ada perlindungan, undang-undang perlindungan anak, ada perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, itu banyak terjadi. Seperti guru aja memanggil kupingnya murid, kalau orang tua tidak senang bisa diadukan ke polisi. Nah, ini bagaimana cara ininya agar kita tidak terkena hukum itu Ustaz? Cukup sekian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada undang-undang KDRT ya. Suami enggak boleh memukul istri. Orang tua gak boleh memukul anak, guru juga tidak boleh memukul murid-muridnya. Padahal Al-Quran, hadis membolehkan itu dengan alasan tertentu, dengan batasan tertentu. Suami dibolehkan memukul istri menurut Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 34, Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyuz kepada suami, didiklah mereka. Kalau enggak mempan dididik, dinasihati, pisah tempat tidur. Kalau enggak mempan dengan hal itu, fadribuhuna, pukullah mereka. Hadis tadi, murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika 7 tahun dan pukul kalau sudah 10 tahun tidak salat. Ayat dan hadis menyuruh. Bagaimana caranya agar tidak terkena undang-undang KDRT? Pertama, syariat juga memberi batasan ketika memukul. Pertama, enggak boleh memukul wajah. Wala tadribil wajh. Kedua, ghairu mubarrih. Tidak boleh menimbulkan tapak. Apa tapak teh? Bekas. Apalagi menimbulkan luka. Sampai berdarah, sampai lebam-lebam. Menimbulkan bekas juga tidak boleh, ya. Tidak boleh wajah dan kepala, tapi bagian tubuh lain, pahanya, kakinya, tangannya. Dan tidak boleh menimbulkan bekas. Bahkan sebagian ulama menyatakan dipukulnya dengan siwak. Dengan siwak-siwak. Siwak itu batang pohon siwak yang besarnya mungkin sebesar jari kita, sebesar kelingking kita, dan panjangnya hanya sejengkal kurang. Jadi ketika dipukulkan dijamin gak akan mungkin bisa keras, gak mungkin juga sampai menimbulkan bekas. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Loh, kalau tidak sakit ngapain dipukul? Walaupun tidak sakit, bukan sakit tidaknya, tapi esensi di balik pukulan itu. Pukulan itu walaupun tidak keras, tidak menyakitkan, tapi itu mewakili kejengkelan, kemarahan suami kepada istri atau orang tua kepada anak. Biasanya suami berlemah lembut kepada istri, orang tua berlemah lembut kepada anaknya. Suatu saat karena kebandelan, karena kedurhakaan, dengan mimik muka yang serius, ya, tidak ada ekspresi canda atau senyum, dia marah sambil memukul. Itu secara psikis ke hati istri, ke hati anak kecil, itu lebih menyakitkan, ya. Nah, kalau pukulannya seperti itu, tidak ada bekas, tidak ada luka, bahkan tidak sakit-sakit acan, bisa gak diadukan ke polisi? Enggak. Polisi nanti minta bukti. Mana bukti bahwa Anda dipukul? Ini mana gak ada bekasnya? Tidak bisa. Sebab nanti harus ada pelaporan. Tindak kejahatan apapun harus ada bukti atau saksi, ya. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, gak bisa diproses. Sehingga suami yang memukul istrinya atau orang tua yang memukul anaknya tanpa ada bekas, tanpa ada luka, tanpa ada bukti, maka nanti susah untuk dibuktikan di pengadilan. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada. Muzain atau Dadang di studio? Abu Zain ya, datang ada di sini. Halo Ustaz. Iya, silakan. Ini dari pendengar Radio Raja Bandung. Ustaz, istri Ana sedang menyusui tanpa hamil atau nifas. Bolehkah dia tidak berpuasa? Dan jika tidak berpuasa, apakah harus mufadho atau fidyah? Tapi dari stamina istri Ana masih mampu untuk berpuasa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Barakallahu fik yang barusan bertanya, ya. Istrinya sedang hamil menyusui, menyusui ya. Istrinya sedang menyusui, tidak haid, tidak nifas, tapi sedang menyusui. Nifasnya sudah selesai, maksimal 40 hari gitu ya. Ini usia anak baru 2 bulan atau 3 bulan masih disusui. Kalau ibu yang menyusui itu saum kuat apa tidak? Pasti kuat. Apalagi dengan motivasi agama, motivasi ibadah pasti kuat. Yang hamil juga kuat, yang menyusui juga kuat. Tapi dikhawatirkan ada efek. Efeknya apa? Efeknya ke anaknya dan juga ke ibunya. Anaknya ketika sedang menyusui, sedang menyusu, ASI dari ibu yang menyusuinya itu enggak bergizi karena kurangnya asupan makanan. Dikhawatirkan ada kelainan, dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada anaknya, nanti daya imunitas tubuhnya menurun, jadi gampang kena penyakit. Atau umpamanya dikhawatirkan suatu saat ada na'udzubillah, tapi ada cacat kelemahan di bidang tertentu. Dikhawatirkan begitu yang menjadi uzur bagi orang yang menyusui untuk tidak saum. Oleh karena itulah maka lebih utama tidak saum. Kalau dikhawatirkan ada dampak buruk, mungkin ibu kuat saat itu, tapi dampaknya selebaran nanti akan terasa. Si ibu itu ya sudah saum, ya sudah, dia disedot terus oleh anaknya dua kali lipat. Ya sudah tidak makan, tidak minum, tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, ya juga disedot oleh anaknya. Anaknya yang menyedot ASI yang kurang gizi atau yang tidak bagus karena dalam keadaan lapar tadi. Dikhawatirkan ada efek, walaupun kuat lah pasti kuat, insya Allah kuat, tapi efeknya yang dikhawatirkan akan terjadi ya. Apalagi anaknya belum ada makanan tambahan, murni baru ASI. Sampai 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan gitu ya, belum dikasih makanan tambahan, murni dari ASI. Oh, itu gizi untuk si ibu harus betul-betul diperhatikan. Kalau di bawah saum kuat, ya kuat. Nanti anaknya rasa ASI-nya lain. Biasanya manis, ini mah rada asin merenan gitu ya. Atau hambar atau gimana, lalu nangis. Dan berefek baik secara fisik ataupun secara psikis. Akhirnya si anak karena ASI yang disedotnya enggak enak, akhirnya jadi trauma, tidak mau menyusu lagi nanti. Dikhawatirkan begitu ya. Maka lebih utama batal saumnya dan bayar fidyah ya. Tentang apakah harus bayar fidyah atau qadha, yang lebih kuat bayar fidyah untuk yang hamil dan yang menyusui, nanti kita akan bahas esok tentang apanya, tentang dalil-dalil yang hak yang menjelaskan orang yang hamil dan yang menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain, dua pertanyaan untuk pendengar. Naam Ustaz. Ada pertanyaan dari Cianjur, dari Abu Nur Al Cianjuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang pikun atau sakit permanen yang mana ia tidak mampu fidyah dikarenakan kemiskinannya? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Tadi yang pikun karena dia tidak terkena kewajiban, ya. Dia tidak wajib fidyah, tidak wajib saum karena tidak terkena kewajiban. Mungkin maksudnya yang sudah tua, lemah tapi tidak pikun. Otaknya, akalnya masih lurus, masih jejeg, masih normal, tidak pikun. Tapi fisiknya lemah. Ada kan orang tua fisiknya lemah tapi tidak pikun, ada yang seperti itu. Nah, yang seperti itu barulah terkena kewajiban membayar fidyah. Demikian juga yang sakit permanen, dia terkena kewajiban fidyah. Lalu kalau dia miskin, tidak, jangankan untuk bayar fidyah, untuk makan sehari-hari saja susah. Maka yang seperti itu bebas dari kewajiban. Bayar fidyah enggak mampu. Saum juga enggak mampu. Ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang dengan kewajiban kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu berarti dia bebas dari kewajiban, ya. Sama dengan haji. Haji wajib dan rukun Islam, tapi tidak mampu ya sudah terbebas dari kewajiban. Zakat itu wajib, tapi tidak mampu ya bebas dari kewajiban. Adapun kalau sholat, nah sholat mah sesuai dengan kemampuan, enggak bisa sambil berdiri sambil duduk, enggak bisa sambil duduk sambil berbaring, walaupun dengan isyarat ya dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kembali ke bapak-bapak tadi. Mana mic? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya banyak orang yang bertanya sama saya, terutama kawan-kawan, sering mengajak sholawatan. Padahal sholawat sering saya lakukan, setiap sholat sudah melekatkan pada sholat. Ini sholawatan-sholawatan seperti sholat apa tuh, saya nggak tahu. Yang pada intinya, kalau sholawat yang dianjurkan kan sholawat Ibrahim di dalam sholat. Kita sholawat hari Jumat katanya, itu kan sholawatan, bagus. Wah, kalau sholawat saya setiap hari Jumat lebih bagus. Sholat berjamaah kan sudah melekat dalam sholat itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada anjuran sholawatan khusus misalnya selain dalam sholat itu? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Membaca sholawat kepada Nabi SAW diperintahkan oleh Al-Quran. Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi perintahkan. Nabi SAW juga menganjurkan dan memberi iming-iming. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Jadi salawat itu dianjurkan dan hukumnya sunnah. Kapan yang disunnahkannya bersalawat? Pertama, kalau malam Jumat dan hari Jumat diperintahkan sebanyak mungkin salawat, ya. Berapa ribu kali? Ah, tidak terbatas. Sesering mungkin, lebih sering, lebih bagus. Ya, kapan saja, di mana saja, selama bukan di tempat yang terlarang. Kalau di WC lagi jongkok, ya jangan bersolawat. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada solawat yang wajib. Kapan yang wajib? Pertama, di dalam solat. Itu di dalam apa? Tahiyat, itu wajib. Termasuk rukun, salah satu rukun sholat adalah bersalawat kepada Nabi SAW dalam tahiyat. Kedua yang juga wajib adalah ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Siapapun yang menyebut, baik kita ataupun orang lain, dan kita mendengar, maka kita bersalawat wajib. Kalau tidak, didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, ya, ketika beliau naik mimbar, tiba-tiba mengaminkan 3 kali, amin, amin, amin. Padahal enggak kedengaran berdoa. Para sahabat kaget, alama amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Kata beliau, atani Jibril, barusan Jibril datang. Lalu berkata kepadaku, ragima amfumrin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang apabila namamu hai Muhammad disebut di depan dia tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin olehmu. Maka aku pun mengatakan amin. Jadi wajib kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nama beliau disebut. Ini yang wajib ya. Selebihnya adalah sunnah. Nah, ini yang disebut dengan salawat yang mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi waktunya, jumlahnya, lafadznya. Selama lafadznya isinya salat, baik sallallahu alaihi wasallam, baik Allahumma sholli ala wa sallim, baik alaihi wassalatu wassalam atau yang sejenisnya, terserah ya. Nah, adapun kalau dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya dari sonohnya, maka kita tidak boleh menyelipkan sholawat di dalam ibadah itu. Tidak boleh kita pakai akal kalau di luar saja sudah bagus, apalagi diselipkan di tengah sholat. Berarti kita menggunakan akal untuk menambah syariat. Syariat itu yang bikin siapa? Allah dan Rasulnya. Kita gak boleh. Nah, seperti pada waktu taraweh, setiap dua rakaat Nabi selesai bersolawat apa tidak? Tidak. Para sahabat? Tidak. Para ulama? Tidak. Terus kenapa kita nambah-nambah? Kita ngikut siapa? Gitu. Oh, kalau ini solawat kan bagus, kenapa dianggap salah ketika diselipkan di tengah-tengah solat? Salahnya itu karena nambah-nambah aturan ketika melakukan solat itu. Walaupun di luar solat, tapi di sela-sela solat dua rakaat dengan dua rakaat. Contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh dalam hal ibadah adalah petunjuk dan contoh dari Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kita kan ibadah mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti otak, perasaan atau kebiasaan orang-orang. Agama ini buatan Allah dan Rasulnya. Sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sumbernya bukan otak, bukan perasaan, bukan tradisi, bukan adat, bukan kebiasaan. Ada tradisi, kebiasaan, otak, perasaan itu budaya. Hasil budidaya manusia. Produk yang dihasilkan dari olah pikir dan olah rasa. Lahir budaya, itu bukan agama. Agama adalah sumbernya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Sulsa menyatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selamanya. Itu Al-Quran dan kita dan sunnahku. Itu yang kita pegang. Bukan tradisi, bukan adat, bukan kebiasaan, bukan hasil olahan otak dan perasaan kita. Itulah cara beragama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke studio, Muzain. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Ustaz, bid'ah enggak ya, Ustaz, kalau orang tua memaksa anaknya yang umur 7 tahun untuk berpuasa? Waktu itu anak-anak nangis-nangis pengen minum. Udah? Iya, barakallahu fiik. Bid'ah apa tidak? Kalau seorang tua memaksa anak yang masih 7 tahun untuk saum. Iya. Ketika membahas masalah ini, berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, mal asif anna ba'dhan nas yamna'u auladahu minas siyam ma rugbatin fihi biza'min anna dhalika rahmatun bihim wal haqiqah anna rahmatahum hiyal qiyamu biwajibi tarbiyatihim ala sya'iril islam faman mana'ahu min dhalik aw farrata fihi kana zaliman lahum wa linafsihi aydan. Na'am, in samu fara alaihim dararan bisyam falaharaja alaihi fi man'ihim minhu ina idhin. Yang paling disesalkan pada zaman sekarang adalah sebagian orang tua melarang anak-anaknya untuk saum dengan anggapan kasihan. Padahal kasihan yang sebenarnya adalah harus melatih anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban sebagai pendidikan. Siapa yang melarang anak-anak saum padahal dia ingin, maka orang tua itu zalim kepada anak, zalim kepada dirinya. Kecuali bila saumnya si anak menimbulkan mudarat bagi si anak. Sampai umpamanya lemes gemeter, kata orang Sunda mah salatri. Apa salatri itu ya? Ya karena laparnya gemeter gitu ya. Sampai umpamanya pingsan seperti itu, maka mudarat. Maka jangan dipaksa. Tapi kalau nih, nangisnya itu bukan desakan fisiknya, tapi karena kerapuhan mentalnya. Dia kuat, kalau gak minum dia kuat. Tapi karena mentalnya mental lemah, biasa dimanja gitu ya, dia nangis. Lalu tidak diberikan, malah kata orang Sunda mah dibebenjokin. Apa dibebenjokin? Jadi dibujuk untuk bertahan, dikasih mainan apa gitu ya, diajak jalan-jalan yang menyenangkan si anak. Nah, itu yang harus dilakukan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Tadi disebutkan para sahabat melatih anak-anaknya untuk saum dan membuatkan apa, mainan. Ketika anak-anaknya nangis, ingin makan, ingin minum, dikasih mainan itu, anteng lagi. Jadi orang tua jangan memanjakan anaknya sehingga bermental tempe. Pas haus nangis ingin dikasih ingin makan, ingin minum, langsung dikasih. Bahkan ditawari, kamu lapar enggak? Kalau lapar makan aja. Padahal si anak enggak mengeluh apa-apa ya. Itu bukan sayang. Ya, malah itu tidak sayang karena tidak melatih anaknya untuk bermental baja. Nah, para sahabat tadi dikatakan anak-anaknya nangis. Tapi ketika nangis dikasih mainan, dibebenjokkan. Apa dibebenjokkan tadi? Dibebenjokkan. Dialihkan perhatiannya kepada mainan sehingga dia lupa lapar, lupa minum gitu ya, lupa haus, akhirnya anteng lagi. Itu yang harus dilakukan. Hari pertama begitu nangis, bebenjokkan. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga nanti terbiasa. Nanti si anak akan berpikir, ah ya, walaupun nangis gimana-mana gak akan tetap dikasih minum, gak akan dikasih makan, jadi percuma. Akhirnya anak sudah menyiapkan mentalnya. Tapi kalau begitu nangis dikasih, nanti anak walaupun gak lapar dengan haus, dia tahu kalau dia nangis pasti akan dikasih makan dan dikasih minum. Akhirnya pura-pura, padahal gak lapar, gak haus. Padahal dia masih kuat, mama pengen makan, pengen haus, itu mau mati. Seperti itu. Akhirnya begitu nanti, ya. Orang tua jangan kalah. Kalau anak menangis ya wajar. Para sahabat juga anak-anaknya dahulu menangis, ingin makan, ingin minum, tapi dibebenjokkan, dikasih mainan dan yang sejenisnya ya. Latih anak supaya mentalnya kuat. Kalau anak lain yang usianya belum 7 tahun, baru 6 tahun, baru 5 tahun, kuat, gak nangis. Kok anak kita sampai nangis? Nangisnya itu taktik, strategi. Secara fisik dia pasti kuat. Hanya mentalnya saja. Ya, tidak makan sampai maghrib, tidak akan pingsan, apalagi mati gitu ya. Kecuali kalau kondisi si anak memang sedang sakit, sedang kurang fit. Kita lihat dari suaranya ketika bicara, flu-nya gitu ya. Baru itu lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat, secara fisik pasti dia kuat. Kalau anak lain juga masih kuat. 5 tahun, 6 tahun sudah banyak yang tamat. Masa 7 tahun masih belum tamat, kan memalukan. Itu karena kurangnya latihan dan pendidikan. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan esok hari di waktu dan jam yang sama. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.